Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, walladhi yu'arrifuka hadha jayyidan. Yang membuat kau paham masalah ini dengan baik, bahkan semua masalah, adalah ma'rifatu diddihi, adalah mengetahui lawannya. Apa itu panas? Ya enggak dingin. Kamu tahu dingin kan? Lawannya dingin itu panas. Sama juga ketika ada orang yang mengatakan panas itu apa sih? Dingin itu apa sih? Ya lawannya panas. Alladhi yu'arrifuka hadha jayyidan ma'rifatu diddihi. Untuk mengetahui sesuatu dengan baik, kamu harus tahu lawannya. Baik. Wa huwa anna al-ulama fi zamanina yaquluna man qala la ilaha illallah fa huwa al-muslim. Haram al-mali wal-dam. La yukaffar wa la yuqatal hatta innahum yusarrihuna bidhalika fi sya'n al-badwi alladhi yakdhibuna bil-ba'thi wa yunkiruna al-shara'i' wa yaz'umuna anna shar'ahum al-batil. Huwa haqqullah walau talaba ahad minhum khasmahu an yukhasimahu 'inda syar'illah la'aduhu min ankaril munkarat. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas? Maka untuk mengetahui pembahasan ini harus mengingat pembahasan yang lalu. Apa pembahasan yang lalu? Tentang bagaimana para sahabat, generasi pertama umat ini, generasi utama umat ini, menghadapi para penolak zakat. Bagaimana menghadapinya? Dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana menghadapinya? Diperangi toh. Bahkan judulnya di dalam sejarah, apa judulnya? Perang Riddah. Perang melawan Murtadin. Ternyata mereka-mereka yang Murtadin ini karena tidak mau bayar zakat. Mani'uz zakah, penolak zakat. Sekarang, bandingkan generasi pertama dengan lawannya. Kita akan tahu betapa jauhnya orang-orang sekarang dengan para sahabat dulu. Sehingga kita mengetahui betapa hebatnya, betapa kokohnya, betapa kuatnya memegang agama generasi pertama. Dengan melihat betapa lemahnya orang belakangan. Begitu juga kita bisa mengetahui betapa jauhnya orang belakangan ini dari agama setelah melihat para sahabat. Para sahabat begitu. Ini berarti terlalu jauh dari agama. Begitu. Kita lihat. Apa yang terjadi pada orang sekarang? Kata penulis, ulama-ulama di zaman kita, atau yang diulamakan di zaman kita, mengatakan pokoknya, siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia muslim. Haram hartanya, haram darahnya, tidak boleh dikafirkan, tidak boleh diperangi. Hatta innahum yusarrihuna bidzalika. Hingga mereka mengatakan yang seperti itu pada orang bedu yang mendustakan kebangkitan. Enggak percaya adanya kebangkitan. Jangan. Walaupun enggak percaya kebangkitan, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah. Enggak boleh diperangi, enggak boleh diambil hartanya, enggak boleh dikafirkan. Wa yunkiruna syara'i', bahkan ada aliran yang mengingkari syariat. Bayangkan, syariat itu intinya agama. Syariat adalah intinya agama. Asy-syari'ah diingkari. Tidak perlu kita terikat dengan syariat. Sing penting eling. Eling kawula Gusti, eling ka Gusti Allah. Au kama qala. Atau seperti yang mereka katakan. Mengapa? Karena mereka menganggap seperti aliran yang pernah ada dulu yang bernama Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim mengatakan iman itu cuma keyakinan, titik yakin kepada Gusti Allah sudah cukup. Enggak harus sholat, enggak harus puasa, enggak harus. Bagaimana? Orang-orang sekarang bilang, ya kan yang sudah mengutakan la ilaha illallah ya sudah berarti muslim. Lu menolak syariat. Ya walaupun menolak syariat, ya tetap muslim. Enggak boleh ditegur, enggak boleh dikafirkan, enggak boleh dimusuhi, enggak boleh diperangi, enggak boleh dirampas hartanya dan tidak boleh tumpahkan darah dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan yaz'umuna anna syara'ahumul batil huwa kahakullah. Bahkan mengaku-ngaku apa yang mereka bikin tadi dari aliran itu, ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Walau talaba ahadun minhum khasmahu an yukhasimahu inda syar'illahi la'adduhu min ankaril munkarat. Kalau saja lawannya berkata, mari kita merujuk kepada syariat Allah. Mari kita merujuk pada kitab Allah. Yukhasimuhu, maknanya berbicara pada lawannya. Ayo kita merujuk pada syariat Allah. La'adduhu min ankaril munkarat. Mereka akan menganggapnya sebagai kemunkaran yang sebesar-besar kemunkaran. Kenapa harus merujuk kepada syariat? Kan yang penting kita yakin cukup. Astagfirullah. Bal min haitsul jumlah innahum yukaffiruna bil Qur'an. Bahkan secara global mereka mengingkari Qur'an min awwalihi ila akhirihi. Ada aliran ini, entah namanya Islam kejawen atau Islam abangan atau Islam apalagi, yang tidak perlu beribadah pada Allah dengan syariat apapun yang ada dalam Quran, sunnah semuanya tidak ada. Yang penting ada keyakinan, cukup. Kalau tidak ada keyakinan, baru kafir. Saya yakin, katanya. Saya yakin pada Allah. Yang penting saya yakin pada Allah. Berarti, barakallahu fikum, hakikatnya, dia mengingkari Al-Quran, min awalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai akhirnya. Wa yukaf وَيَكْفُرُونَ بِدِينِ الرَّسُولِ كُلِّهِ. Yang berarti dia mengingkari agama Rasul seluruhnya. Karena agama Rasul syariat. Ternyata syariatnya diingkari semuanya. Berarti mengingkari yakfurun بِدِينِ الرَّسُولِ. Mengingkari agama Rasul semuanya. مَا إِقْرَارِهِمْ بِذَلِكَ بِأَلْسِنَتِهِمْ. Tetapi dengan mengikrarkan di hati mereka, ya, saya percaya pada Allah, saya percaya pada Rasul. Wa iqrarahum anna syar'uhum ahdathahu abauhum lahum kufran bi syar'illah. Dan penetapan mereka itu bahwa syariat mereka diada-adakan oleh bapak-bapak mereka sendiri. Itu adalah kufran bi syari'atillah. Itu kekafiran bagi syariat Allah. Wa ulama'ul waqti ya'tarifuna bihadha kullih. Dan ulama atau yang diulamakan di zaman sekarang mengakui. Ya, mereka muslimin. Bagaimanapun juga mereka masih muslimin. Apalagi yang menolaknya satu dua dari prinsip-prinsip agama. Yang menolak seluruhnya saja masih dianggap muslim. Apalagi yang berkata kemarin, doktor, profesor, menyatakan rukun iman itu sebaiknya 5 saja, jangan 6. Sebab rukun iman yang ke-6, beriman pada takdir, itu membuat kaum muslimin mundur, terbelakang. Sebaiknya 5 saja, jangan ada iman pada takdir, dibuang saja itu iman pada takdir. Menentang rukun iman, yaitu iman kepada takdir. Kafir gak itu? Menurut kalian? Hah? Barakallahu fiikum. Rukun iman itu pondasi. Dibangunnya agama ini di atas rukun-rukun, di atas tonggak-tonggak keimanan. Tonggak keimanannya dipotong sama dia, dihancurkan sendiri dengan juhudan, dengan penentangan, bukan dengan kebodohan. Dengan kebodohan mungkin masih dimaklumi. Dengan penentangan juhudan, saya tahu masalah iman pada takdir, tapi ini enggak perlu. Bahaya. Muslimin enggak akan berusaha, enggak akan maju. Ini buang saja ini. Kamu siapa? Tuhan mau merubah-rubah agama. Ya profesor, ya doktor, kamu siapa? Kamu Allah. Berani mengurangi rukun-rukun iman yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Kamu berani merubah rukun-rukun iman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dibenarkan oleh Jibril. Masih ingat hadisnya kan? Ketika Jibril datang dalam bentuk manusia mengatakan, ya Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Nabi menyebutkan rukun iman yang 6 tadi. Di antaranya, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Apa kata malaikat? Sadaqta, engkau benar. Diajarkan oleh Rasulullah, dikatakan sadaqta oleh malaikat Jibril, diturunkan oleh Allah dalam Quran. Kurang apa? Kok tiba-tiba ada seorang manusia di abad sekarang ini, profesor doktor, menyatakan dokumen iman sebaiknya 5 saja, jangan 6. Itu satu contoh. Masih ada orang yang sejenis dia, banyak. Pengikutnya banyak. Orang-orang yang terbawanya banyak. Dosen-dosen sejenisnya banyak. Yang mencerca Nabi Musa alaihi salam di kampusnya. Yang mengatakan bahwa Nabi Musa begini dan begitu. Dikatakan memiliki karakter bengis, kejam dan seterusnya. Dan kemudian mencerca Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa lagi? Atau yang kemarin dulu di kampusnya menyambut murid-murid baru dengan mengatakan, selamat datang di kampus tak bertuhan. Padahal kampus Islam. Kemudian tokoh mahasiswa yang senior berkata, anjing hu akbar. Apalagi itu kalau bukan kufur. Semua itu tidak dianggap besar oleh orang-orang tadi. Berbeda dengan generasi pertamanya. Mengingkari zakat, kata Abu Bakar Siddiq, imma kalian bayar zakat, wa imma kami perangi. Penguasa. Tetapi kita tahu, para sahabat bersamanya, sepakat. Kembali kepada kitab. Wala ulama'ul waqti ya'tarifuna bihadza kullih. Orang-orang yang diulamakan hari ini menerima dan masih menganggap mereka semua muslimin. Bahkan menganggap sesat aja enggak. Masih ringan kalau berkata mereka masih muslim tapi sesat misalnya. Masih bagus, masih ringan itu. Tidak, mengatakan muslimin, masing-masing punya pendapat, silakan. Wa yaquluna ma fihi minal islami sya'rah. Padahal tidak ada seputas rambut pun dari keislaman pada mereka. Wa hadzal qawlu talaqatul 'ammah an ulama'ihim, dan ini diterima oleh masyarakat awam dari ulama tadi. Wa ankaru bihi ma baina Allahi ma bayyanahu Allah wa rasuluh. Akhirnya mereka mengingkari apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Bal kafaru man sadaqallahu wa rasulah. Bahkan mereka justru mengkafirkan orang yang masih membenarkan Allah dan Rasulnya dalam masalah ini. Kebalik. Terbalik. Justru yang beriman pada Allah dan Rasulnya, masih menerima syariat Allah dan syariat Rasulnya, justru dianggap kafir. Ekstrim. Melampaui batas. Dan seterusnya. وَقَالُوا مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا فَقَدْ كَفَرَ. Katanya, siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka dia kafir. Artinya, kalau kalian, ahlu sunnah, mengkafirkan orang yang mengingkari takdir, mengkafirkan orang yang mengingkari rukun iman, mengkafirkan orang yang menolak syariat, kalian yang kafir. Mengkafirkan orang muslim berarti dia kafir. Justru mereka yang menerima agama Allah dari Quran dan Sunnah yang dikafirkan oleh mereka. Dengan alasan siapa yang mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Wal muslim indahum alladhi laisa mahul islam. Dan seorang muslim menurut mereka adalah yang tidak memiliki keislaman seutas rambut pun. Syaratan mana seutas rambut pun. Tidak memiliki keislaman seutas rambut pun kecuali annahu yaqulu bi lisanihi, bahwa dia berkata dengan lidahnya la ilaha illallah. Titik. Cuma itu saja. Wa huwa ab'adun nasi an fahmiha. Itu pun diucapkan dalam keadaan mereka sejauh-jauh manusia dari memahami maknanya. Wa taqiqi matlubiha. Paling jauh dari mewujudkan konsekuensi la ilaha illallah. Ilman wa aqidatan wa amalan. Jauh dari ilmunya, jauh dari akidahnya, jauh dari pengamalannya. Na'udzubillah min dalik. Baik. Apa tadi di awal kalimat? Walladhi yu'arrifuka hadha jayidan huwa ma'rifatu diddihi. Apa yang membuat kamu mengenali sesuatu adalah mengetahui lawannya. Artinya kamu akan mengetahui betapa jauhnya orang-orang tadi dibandingkan dengan sahabat. Dan mengetahui betapa hebatnya para sahabat, betapa istiqomahnya mereka ketika melihat betapa lalainya orang-orang belakangan, betapa jauhnya mereka dari Islam. Fa'alam rahimakallah anna hadhihi al-mas'alah ahammul asya'i kulliha 'alayhi. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa masalah ini adalah masalah yang paling penting dari seluruh masalah. Li'annaha hiyal kufur wal islam. Karena ini berkait dengan kekafiran dan keislaman. Fa'in sadaqtahum faqad kafarta. Kalau engkau membenarkan mereka, engkau ikut kafir. Bima anzala ala rasulih. Engkau berarti mengingkari apa yang diturunkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Kama dzakarna laka minal Qur'anil Karim wasunnati wal ijma'. Sebagaimana yang kami sebutkan dari Qur'anil Karim, dari sunnah dan secara ijma'. Tayib, wa in shadaqtallahu wa rasulahu, dan kalau engkau membenarkan Allah dan rasulnya, mereka yang akan memusuhimu. Aduka wa kaffaruka, mereka akan memusuhimu dan mereka akan mengkafirkan kamu. Falyakhtar ma syaa. Falyakhtar ahadukum ma syaa. Silakan pilih salah seorang kalian apa yang dia mau. Mau bergabung dengan mereka sama-sama kafir atau mau dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya tapi dimusuhi sama mereka. Pilih mana? Ini ujian kecintaan seperti pembahasan akidah tadi. Seperti pembahasan akidah Baitul Majid. Yang namanya cinta pada Allah harus lebih mementingkan keriduan Allah daripada keriduan makhluk. Pasti mereka akan mengkafirkan kamu, pasti mereka akan memusuhi kamu kalau engkau menyalahkan mereka. Salah, kalian dimusuhi. Tapi kalau kalian katakan kalian benar, berarti kamu ikut kufur bersama mereka. Astagfirullah. Wa hadzal kufru sharih bil Qur'an. Masih berkait dengan yang menolak syariat. Kekafiran yang tegas terhadap Al-Quran. Pengingkaran yang tegas kepada Rasul dalam masalah ini. Qad ishtahara. Telah masyhur alirannya. Di daerah atau di muka bumi. Masyriqaha wa maghribaha. Di baratnya dan di timurnya. Atau di timurnya dan di baratnya. Walam yaslam minhu illa aqallal qalil. Tidak selamat kecuali sebagian kecil manusia. Mengapa? Karena yang menolak syariat ini diantaranya yang sudah kita sebut, apakah Islam abangan, Islam kejawen dan sebagainya. Ada lagi salah satu aliran sufi. Saya katakan salah satu karena aliran sufi macam-macam dan banyak. Hati-hati, jangan disamakan. Beda-beda. Salah satu aliran mereka Katanya kalau sudah sampai tingkat hakikat, kalau sudah sampai tingkat hakikat, enggak perlu terikat dengan syariat. Itu kaidahnya. Kalau yang pakai syariat masih rendah, ah kamu masih tingkat syariat. Sedangkan orang ini tingkatnya sudah tingkat hakikat. Kalau tingkat hakikat tidak terikat lagi dengan syariat. Mau minum khamr, mau berzina, mau ke tempat pelacuran, diskotik dan sebagainya, itu beda dengan kalian. Dia punya syariat lain. Karena sudah sampai derajatnya, tingkatnya hakikat. Na'udzubillah min dzalik. Apa jadinya? Menurut mereka, yang paling soleh, yang paling hebat adalah yang sudah tidak terikat syariat. Yang masih terikat syariat, sholat, puasa, haji, masih pemula katanya. Masih pemula. Jangan heran. Jangan heran. Kalau tokoh mereka, na'udzubillah, seperti preman. Kerjaannya minum khamr, duduk di diskotik dan sebagainya. Disebut, dipanggil dengan Gus dan Kiai. Ada Ustaz? Ada. Siapa Ustaz? Cari sendiri. Cari sendiri. Barakallahu fikum. Nanti kalian akan tahu ada model manusia yang seperti itu. Berarti pemahaman tadi bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka dia muslim, tidak boleh dikafirkan walaupun menolak syariat, ini aneh. Mengapa aneh? Karena di zaman para sahabat menolak zakat saja diperangi. Bagaimana kalau menolak takdir? Bagaimana kalau menolak rukun Islam? Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Bagaimana kalau menolak rukun iman sekalian? Masa gak dikafirkan? Orang masuk Islam itu mudah. Tapi keluarnya lebih mudah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.